إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين جماعة مسلمين رحمني ورحمكم الله نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة. Tidak lupa untuk senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatannya yang banyak yang ia berikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, begitu pula nikmat untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, di antaranya adalah salatul maghrib. Demikian juga di waktu yang sekarang ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah kesempatan amalan yang dilaksanakan tanpa penuh rasa capek, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pernah mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya bahwasanya menunggu salat, setelah salat maka seorang hamba akan dituliskan pahala sholat untuknya. Seorang yang melaksanakan sholatul maghrib, kemudian dia duduk di masjid tersebut sembari menunggu datangnya sholatul isya, maka duduknya dia walaupun tidak sholat itu dihitung dengan pahala sholat. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Begitu pula nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa talabul ilm, kita dapat bersama-sama duduk dalam rangka menuntut ilmu agama, bersama-sama memperdalam keilmuan kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari pemimpinnya kaum mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairi an-Nisaburi rahimahumallahu ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu tergantung dengan niatnya. Amalan seorang hamba tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bagian yang akan diraih oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan dalam hatinya. Kemudian Rasulullah SAW mempermisalkan dengan salah satu amalan di dalam Islam, yang mana amalan ini adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, yaitu hijrah. Barang siapa yang melaksanakan hijrah dan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni dia meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim untuk mempertahankan agamanya, niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena wanita yang ingin dia tuju, namun hijrahnya dia, pindahnya dia dari negeri kafir kepada negeri muslim adalah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah dengan niatan untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuluh, maka hijrahnya itu barakallahu fikum akan dinilai sebagai hijrah yang berpahala, yaitu hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apabila seseorang melaksanakan amalan karena Allah, berarti dia mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya adalah hijrah. Tatkala seorang hijrah karena Allah, berarti dia hijrah karena menginginkan keridhaan Allah. Yang manakala tatkala Allah ridha, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang hijrah karena Allah, mengharapkan ridhanya Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan sesuai dengan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walikulli mri'in ma nawa. Setiap orang pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia raih, dia meninggalkan negerinya dari negeri kafir menuju negeri muslim bukan karena ingin mempertahankan agamanya, namun karena perekonomiannya lebih menjanjikan. Tatkala dia membuka usaha di negeri tersebut, tatkala dia bekerja di negeri tersebut, dunia yang akan dia dapatkan lebih besar nominalnya. Dia di negeri kafir pindah ke negeri muslim, yang mana negeri muslim itu pekerjaannya lebih menjanjikan. Dia pindah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin meraih dunianya. Awim ro'atin yang kihuha, atau dia hijrah karena ada wanita yang ingin dia nikahi di sana. Dia di negeri kafir, dia mendapatkan ya jodoh di negeri muslim, dan dia berniat hijrah ke negeri tersebut, namun bukan karena Allah dan Rasulnya, karena wanita yang ingin dia nikahi. Dari mana kita tahu? Karena apabila dia tidak dapat wanita tersebut, maka dia akan tetap tinggal di negeri kafir tersebut. Dia akan tetap tinggal di negerinya, yang mana negerinya adalah negeri kafir. Berhubung karena dia dapat wanita, mendapatkan akhwat dari negeri muslim, maka dia pun pindah ke sana, namun bukan karena Allah dan Rasulnya. Dia pindah, dia hijrah ke negeri muslim dikarenakan ada seorang wanita yang ingin dia nikahi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya dia adalah untuk apa yang dia inginkan. Dia mendapatkan dunia sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Dia mendapatkan seorang wanita sesuai dengan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Namun ridha dari Allah pahala dari Allah, dia tidak mendapatkannya. Dia tidak mendapatkannya. Sungguh merugi. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Tidak dari sahabat-sahabat yang lain, Umar bin Khattab saja yang meriwayatkan hadis ini, dan umat menerimanya dan umat mengamalkannya serta meyakininya. Walaupun hadis ini tidak datang kecuali dari jalannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syarah Al Arba'in An Nawawiyah, beliau menjelaskan beberapa fawaid yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Beliau menjelaskan, hadal hadis ahadul ahaditsil lati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu dari sekian hadis yang menjadi porosnya Islam. Hadis ini adalah hadis yang agung, bagian daripada beberapa hadis yang menjadi porosnya Islam. Walihada qala ulama, oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya Islam itu berporos kepada dua hadis. Ya. Hadal hadis wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Hadis yang ada bersama kita ini, ini poros Islam yang pertama, menjelaskan tentang niat seorang hamba dan bahwasanya seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi poros Islam adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, juga disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada urusan kami padanya, yakni tidak ada perintah Rasulullah SAW padanya, maka amalan tersebut adalah tertolak. Dua hadis ini adalah dasar daripada Islam. Seorang berislam berarti dia beramal. Dan amalan seseorang tidak mungkin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tatkala dia berusaha untuk mewujudkan dua hadis ini. Yang pertama adalah niatnya. Niat harus betul-betul dimurnikan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah zat yang maha tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dia menyekutukanku padanya, maka aku akan tinggalkan amalannya dan aku akan tinggalkan sekutu tersebut. Walaupun seseorang sholat untuk Allah, namun dia barengkan sekaligus sholat tersebut untuk sesembahan yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat tersebut. Ya. Seorang berdoa, terkadang doanya untuk Allah, terkadang doanya untuk puyang-puyang yang sudah meninggal. Dia seru puyang-puyangnya. Dia seru kiai-kiainya yang telah meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan doa tersebut dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima, karena Allah adalah zat yang maha tidak butuh terhadap sekutu. Barang siapa yang berani menyekutukan Allah di dalam sebuah amalan, dia memiliki tujuan di dalam amal ibadahnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meninggalkan amalannya dan dengan tersebut akan sia-sia apa yang telah dia lakukan. Sehingga niat adalah perkara yang sangat penting. Sehingga hadis tentang niat dijadikan sebagai salah satu daripada dua hadis yang menjadi landasan utama Islam. Kemudian, tatkala seorang berislam, tatkala seorang beramal, tidak cukup dengan keikhlasan saja, namun memerlukan kecocokan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup dengan ikhlas saja, Anda ikhlas namun sholat duhurnya 2 rakaat, amalan Anda tertolak. Engkau ikhlas, barakallahu fikum, namun puasanya tidak 1 hari, puasanya difulkan sampai 2 hari tanpa makan dan minum, amalan Anda tertolak, walaupun terlihat banyak, walaupun terlihat wah. Engkau ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, namun engkau membaca Al-Qur'an dan membuat sebuah kebiasaan untuk membaca Al-Qur'an di waktu tertentu yang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan Anda tertolak karena tidak adanya kecocokan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang al-ittiba'. Hadis tentang ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama tadi hadis yang sedang kita bahas, yakni hadisnya Umar, ini terkait dengan hadis niat. Adapun hadis yang kedua yang menjadi poros Islam, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis tentang ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami untuk melakukannya, maka amalan tersebut adalah tertolak. Amalan tersebut adalah tertolak. Bisa jadi mengada-ngada sebuah amalan yang baru, sholat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia mengamalkannya, maka itu sebuah amalan yang akan tertolak karena tidak ada perintahnya. Atau secara asal amalannya adalah amalan syar'i. Secara asal amalannya adalah amalan syar'i, zikir syar'i. Namun dia membuat cara zikir tertentu, dia membuat cara zikir yang khusus, yang mana itu semua tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mengkhususkan ucapan la ilaha illallah di setiap sore, dia harus berhasil membaca la ilaha illallah 1000 kali. Secara hukum asal berzikir la ilaha illallah adalah amalan yang sangat mulia. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya, wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada sekelompok para sahabat yang kurang mampu dari segi ekonomi mendatangi Rasulullah SAW bertanya tentang amalan apa yang dapat menyaingi amalannya orang-orang kaya tatkala mereka bersedekah dengan harta-harta mereka, maka Rasulullah SAW beliau menyatakan, setiap tahmid yang kalian tahmidkan itu adalah bernilai sedekah. Setiap takbir yang kalian takbirkan itu bernilai sedekah, dan setiap tahlil, kalimat la ilaha illallah yang kalian ucapkan, maka itu bernilai sebagai sebuah sedekah. Amalan yang dapat menyaingi orang-orang kaya. Berarti la ilaha illallah, berzikir dengan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, ini sebuah amalan yang besar. Namun tatkala seorang mengkhususkan di satu hari saya harus, atau di setiap sore hari di terbenamnya matahari, saya harus berhasil untuk mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali banyaknya. Atau berlatih, saya dalam 1 tarik nafas harus berhasil mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1000 kali. Berzikirnya baik, namun tatkala dia mengkhususkan zikirnya dengan cara tertentu, maka inilah yang dinyatakan sebagai amalan yang tertolak. Amalan yang tidak ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Atau ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, kalau tadi mengkhususkan tentang cara pelaksanaannya, ada juga perkara yang mardud, perkara yang akan ditolak, amalannya secara asal adalah amalan yang baik. Namun dia mengkhususkan waktu tertentu untuk mengamalkan amal tersebut, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkannya. Seperti seorang yang membaca surat Yasin. Surat Yasin ini termasuk kepada surat Al-Quran Karim, yang mana membaca surat tersebut adalah amalan yang besar, sebagaimana kita membaca surat-surat yang lain. Rasulullah SAW menyatakan, man qara'a harfan min ayatillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak menyatakan alif lam mim adalah satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca kitabullah adalah amalan yang sangat mulia, termasuk di antaranya membaca surat Yasin. Namun tatkala seseorang mengilzamkan dirinya untuk selalu membaca surat tersebut pada malam tertentu, inilah yang dinyatakan sebagai amalan mardud, amalan yang tertolak. Kenapa? Karena membaca surat Yasin tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW harus dibaca setiap waktu ini atau setiap momen ini. Tidak ada yang seperti itu. Momen tertentu, contoh tatkala ada seorang yang meninggal, dibacakan Yasin. Ini momen tertentu, waktu tertentu, sebuah amalan yang mardud. Nah, kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah surat Yasin kepada mayit-mayit kalian. Kita jawab, hadis ini adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Diatasnamakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau tidak mengucapkannya. Hadis ini telah difatwakan oleh banyak para ulama, baik ulama yang terdahulu atau ulama yang sekarang, bahwa si hadis ini tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai hadis yang dinamakan sebagai sanad tidak jelas orang-orangnya siapa. Nah, dan hadis palsu tidak boleh kita yakini itu sebagai hadis. Bahkan para ulama menyatakan hadis dhaif, hadis lemah, kita tidak boleh meyakini itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila itu betul-betul ucapan Nabi, tidak boleh kita nyatakan sebagai hadis dhaif, apalagi hadis palsu. Mereka menyatakan, ya walaupun ini hadis lemah, tapi kan hadis. Salah. Hadis lemah itu berarti bukan hadis. Diistilahkan oleh para ulama sebagai hadis dhaif karena tidak terpenuhi syarat-syarat diterimanya hadis. Sehingga tidak boleh kita meyakini hadis dhaif adalah hadis. Hadis dhaif adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hadis dhaif adalah ucapan Rasul, harus kita mengamalkannya. Apalagi hadis palsu. Seperti tadi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin pada mayit-mayit kalian. Ini adalah hadis yang palsu. Membaca Yasinnya bagus, namun tatkala mengkhususkan membacanya pada waktu tertentu atau momen tertentu, inilah yang buruk, inilah yang jelek, yang menyebabkan amalan tersebut menjadi tertolak. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya Islam ini berputar atau berasaskan di atas dua hadis. Hadis tentang niat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi asas Islam ada hadis Aisyah radhiyallahu anha juga muttafaqun alaih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada perintah kami padanya, maka amalan tersebut adalah tertolak. Kemudian beda yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, annahu yajibu tamyizul ibadat ba'dihā 'an ba'din. bahwasanya diwajibkan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membedakannya dengan niat. Niatnya dengan hati. Tidak perlu dengan lisan. Karena niat ini adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Ya. Silakan membuka kamus-kamus bahasa Arab. Kalau kita ada kamus bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang apa arti daripada kalimat tersebut. Nawa, kata kerja daripada niat, nawa, disebutkan dalam semua kamus bahasa Arab, ini adalah azama, bertekad. Bertekad ini tekad dalam hati. Niat berarti niat dalam hati. Keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Itulah yang namanya niat. Nah, barakallahu fikum. Tatkala kita mengamalkan sebuah ibadah, kita harus membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Begitu pula kita harus membedakan antara ibadah dengan muamalah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Seorang hendak masuk ke masjid. Telah tiba waktunya salat zuhur. Maka dia berniat untuk melaksanakan salat zuhur. Dan tatkala dia masuk masjid, belum ditegakkan salat zuhur, maka dia berniat untuk niat yang lain, yaitu terlebih dahulu melaksanakan salat sunnah. Dan itu semua ada pada hati seseorang. Dengan melangkahnya dia ke tempat sholat, itu sudah menunjukkan akan keinginannya di dalam melaksanakan sholat zuhur atau melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain. Begitu pula ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita harus membedakan antara ibadah dengan muamalah. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya muamalah, muamalah ini perkara-perkara yang bukan ibadah. Muamalahnya seorang mukmin itu adalah ibadah. Dan ibadahnya seorang yang lalai itu adalah muamalah. Perhatikan perkara ini. Muamalah, perkara yang selain ibadah, dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk niat yang baik. Sehingga kata para ulama bahwasanya barakallahu fikum, muamalahnya seorang mukmin itu adalah bernilai ibadah. Kita ambil sebuah contoh yaitu tentang makan. Makan secara hukum asal bukan ibadah. Namun tatkala seorang mukmin dia makan dengan niat apa? Ingin mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan. Allah di sini memerintahkan kita untuk makan dan minum. Untuk apa? Agar kita kuat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dapat menyambung hidup, dan dengan kita hidup ini kita dapat berbekal banyak menuju yaumul akhirah. Sehingga tatkala seorang mukmin dia makan, walaupun seakan-akan dia tidak ibadah, namun karena niat di dalam hatinya, saya makan ini supaya saya tidak kelaparan dalam beribadah. Saya makan supaya saya kenyang, supaya saya tidak meminta-minta kepada manusia. Ya. Maka makannya seorang mukmin tersebut bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Begitu pula seorang mukmin yang tidur. Tidur secara hukum asal adalah amalan yang mubah, tidak diberikan pahala, tidak diberikan dosa bila dia mengamalkannya. Namun tatkala dia melandasi tidurnya itu dengan niat supaya dia semakin semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia semakin semangat di dalam bekerja yang mana kerjanya itu untuk menafkahi keluarga, dan menafkahi keluarga adalah amalan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala dengan sebab tidurnya tadi. Innamal a'malu binniyat. amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Namun ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, berhati-hatilah kita menjadi bagian daripada orang yang kedua, yaitu apa? Yang mengamalkan amalan ibadah secara hukum asal amalannya adalah ibadah, namun kita mengamalkannya hanya karena kebiasaan, bukan melandasi amalan tersebut dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebiasaan saja. Karena dia hidup di sebuah daerah yang mana mayoritasnya mereka muslim, mayoritasnya tatkala dikumandangkan azan, masyarakat setempat itu semuanya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dia melakukan amalan pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah hanya karena supaya tidak dipandang aneh oleh masyarakat sekitarnya. Secara hukum asal amalannya adalah ibadah, namun dia kurang di dalam niatnya, yaitu dia melandasi niat amalnya tadi dengan amalan-amalan duniawi atau dengan niat-niat duniawi, sehingga dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwan fi din a'azani wa a'azakumullah, dan ketahuilah bahwasanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan sebuah amalan inilah yang menjadi barometer besar kecilnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Amalan sedikit, namun apabila itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa innakum law anfaqtum mithla uhudin dhahaban la yusawi mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, demi Allah sekiranya kalian berinfak dengan satu gunung Uhud semuanya emas, kalian infakkan semuanya itu, tidak akan menyamai infaknya barakallahu fikum segenggam emas sahabatku atau setengahnya. Apabila kita lihat sekilas mata amalannya seorang non sahabat yang bukan sahabat, sekiranya dia mau berinfak satu gunung Uhud emas semuanya, namun karena kadar keikhlasan orang yang menemani Rasul dengan orang yang tidak menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang mempertahankan Islam itu pasti berbeda. Dan tentunya para sahabat radhiyallahu anhum selaku orang-orang yang menjadi menteri-menterinya Rasulullah, orang-orang yang senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjuangannya, di duka maupun suka, senantiasa menghibur dan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan Islam, tentu ini kadar keikhlasannya berbeda dengan orang-orang yang bukan atau orang-orang yang tidak ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekiranya para sahabat mereka berinfak hanya satu genggam emas saja atau setengahnya, niscaya pahalanya lebih besar dibandingkan seorang yang berinfak satu gunung Uhud emas tapi dia bukan sahabat. Kenapa ikhwan? Karena keikhlasan atau karena kadar keikhlasan antara dua orang ini adalah berbeda. Berbeda sekali. Ikhwan fil din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Sehingga tatkala kita beramal, kita sholat, kita puasa pada setiap tahunnya, kita ada lebihan harta, kita zakat pada setiap tahunnya, maka niatkan ini sebagai amalan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai semata-mata ini karena mengikuti adat istiadat setempat. Begitu pula dalam hal-hal yang lain. Contoh memelihara jenggot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan dalam hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir ini istilah dalam ilmu hadis tentang hadis-hadis yang diriwayatkan lebih dari 20 orang. Riwayatnya sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "A'ful liha wa qassus syawarib." Panjangkanlah atau biarkanlah, bukan panjangkanlah, biarkanlah jenggot. biarkanlah sebagaimana dia tumbuh. Tidak usah dicukur-cukur atau memaksakan untuk dipanjangkan dengan obat-obatan tertentu. Akulihak, biarkanlah jenggot itu tumbuh sebagaimana adanya. Yang sedikit ya sedikit, yang banyak ya banyak, biarkan saja. Waqassus syawarib, dan pendekkanlah kumis. Kalau zaman sekarang ya, seorang yang memanjangkan jenggot mungkin tidak terlalu asing, sehingga dia memanjangkan jenggot bukan berniat untuk hal ibadah. Ada terkadang hanya karena keinginannya saja, melihat orang-orang yang berjenggot dia juga ingin pakai jenggot. Apakah ini dinilai sebagai sebuah ibadah apabila dia hanya semata-mata ikut-ikutan? Jawabannya tidak. Namun tatkala dia mendengar hadis aqul liha wa qasu syawarib, biarkanlah jenggot sebagaimana tumbuhnya dan pendekkanlah kumis, dia berusaha untuk mengamalkan hadis ini dan dia membiarkan jenggotnya tumbuh sebagaimana adanya, maka dia senantiasa hidup dalam ibadah. Dia senantiasa hidup dalam ibadah. 24 jam dia dalam ibadah. Ibadah apa? Ibadah membiarkan jenggot. Luar biasa. Khairuddin azani wa azakumullah. Seorang tidur, seorang makan, seorang bekerja, bahkan seorang sedang bersendagurau dengan keluarganya, terlihat tidak mengamalkan sebuah ibadah. Namun ada ibadah yang terus melekat pada dirinya, yaitu apa? Ikhfaul lihyah, membiarkan jenggot. Khairuddin azani wa azakumullah jami'an. Sehingga hendaklah kita berusaha untuk menjadi daripada ahlul iman yang ibadahnya bernilai ibadah bahkan lebih, dan muamalahnya, ya ini perkara-perkara yang bukan ibadah, menjadi bernilai ibadah karena niat yang ada pada hati-hati kita. Nah, ikhwanuddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah bahwasanya hijrah itu termasuk amalan-amalan yang saleh, sehingga harus betul-betul diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hijrah adalah tatkala seseorang tinggal di negeri kafir. Negeri kafir, penguasanya kafir, dan kegiatan-kegiatan Islam tidak didukung di sana. Ini namanya negeri kafir. Mayoritas penduduknya adalah kafir, penguasanya kafir, Islam disudutkan. Kegiatan-kegiatan Islam tidak didukung. Bahkan pengumandangan azan tidak didukung pula oleh penguasa di negeri tersebut. Inilah yang namanya negeri kafir. Untuk menegakkan syiar-syiar Islam tidak bebas. Ini namanya negeri kafir. Dan seorang yang hidup dan tinggal di negeri kafir, dia mengenal Islam, maka apabila dia sudah tidak lagi mampu untuk barakallahu fikum mengamalkan amalan-amalan Islam dengan leluasa, dia sudah tidak bisa lagi sholat berjamaah, dia sudah tidak lagi menegakkan syar-syar Islam yang utama, maka diwajibkan baginya untuk berhijrah apabila dia mampu. Hijrah kemana? Hijrah ke negeri muslim, ke negeri yang penguasanya muslim, mayoritas penduduknya adalah muslim, dan amalan-amalan serta kegiatan-kegiatan Islam didukung di negeri tersebut. Ini namanya hijrah. Nah, wajib bagi dia apabila tidak bisa menampakkan Islam di negeri kafir. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau mempermisalkan sebuah amalan yang harus diikhlaskan, itu adalah hijrah. Karena dengan hijrah terkadang seseorang meraih keuntungan, dalam hal dunia, terkadang dia meraih kerugian, meraih keuntungan dalam hal dunia. Mungkin perekonomiannya di negeri muslim itu lebih baik, sehingga dia hijrah ke sana bukan karena hanya ingin mempertahankan agamanya saja, ya. Bahkan yang lebih dominan adalah karena usahanya di sana lebih menjanjikan. Diketahui dari mana? Karena apabila dia tahu usahanya di sana tidak menjanjikan, maka dia akan tetap tinggal di negeri kafir. Orang ini maknanya tidak ikhlas. Dia mengamalkan sebuah amalan, tidak ada ikhlas di sana, dia hanya bertujuan dengan tujuan duniawi. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz, tidak bertambah, tidak berkurang. Ridhonya Allah tidak dapat. Kenapa? Karena tidak ada ikhlasnya. Sehingga seorang ini merugi. Seorang yang beramal dengan amalan-amalan solih namun tidak ikhlas, dia merugi. Karena tujuan dunianya pun pasti akan tercapai. Tercapai apanya? Tercapai sesuai dengan kadar yang telah Allah tulis Lauhul Mahfuz. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ridhonya Allah tidak dia dapatkan. Namun tatkala seorang mengamalkan amalan-amalan saleh yang dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala padanya, ridha Allah dia dapat, dan dunia dia akan mendapatkan juga sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan untuknya di Lauhul Mahfuz. Sama antara orang yang pertama dengan orang yang kedua, sama-sama akan mendapatkan bagian rizkinya, bagian dunianya sesuai dengan apa yang telah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Yang satu dapat ridhonya Allah, yang satunya tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, dalam amalan-amalan hendaklah kita berupaya sekuat tenaga untuk mengikhlaskan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, perkara ikhlas, mengikhlaskan niat, walaupun kami mudah untuk menyampaikannya, kita mudah untuk berbicara dengannya, dan mungkin antum semua juga selaku pendengar merasa mudah untuk merealisasikannya, namun ketahuilah bahwasanya amalan ikhlas adalah amalan yang berat, amalan yang butuh perjuangan, amalan yang terus butuh untuk senantiasa diingatkan, ya. Kata salah seorang ulama salaf, ma'alajtu syai'an as'ab 'alayya qad min niyyati. Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang paling berat untuk saya obati kecuali niatku. Kalau tidak salah, ini ucapannya Imam Sufyan ats-Tsauri. Dia hidup di masa yang dipenuhi di sana para ulama. Bahkan dia juga sebagai ulama. Dia hidup di masa yang belum terlalu banyak fitnah seperti di zaman kita sekarang ini. Namun beliau mengatakan bahwasanya perkara yang paling berat untuk saya obati pada diriku itu adalah perkara niat. Nah, keikhlasan pada diri seseorang ini yang perlu butuh terus perjuangan. Sehingga kau dipintin azani wa azakumullah, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan semua amalan-amalan kita ikhlas karenanya. Senantiasa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu agar kita bisa ikhlas di dalam mengamalkan amalan-amalan kita. Jangan lupa meminta kepada Allah supaya dibantu bisa ikhlas. Enggak ada yang mampu membantu kita mewujudkan ikhlasan pada hati-hati kita kecuali semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terus mengingat bahwasanya keikhlasan perkaranya adalah besar. Kita terus ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sedang kita baca. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Seorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan secara persis. Dia niat untuk Allah, dia dapat ridhonya Allah. Dia niat untuk dunia, maka dia mendapatkan dunia, tidak mendapatkan ridha ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga qul fidina azza wa jalla, bukan hanya hijrah saja, namun semua amalan-amalan saleh senantiasa berusaha kita wujudkan ikhlas padanya. Dalam kita berislam, kita juga ikhlas. Islamnya kita di negeri kita ini jangan sampai semata-mata karena Islam adalah agama mayoritas. Karena mayoritas di negeri ini muslim, saya muslim. Jangan sampai keislaman kita ini karena keturunan orang tua saja. Saya muslim karena saya keturunan orang tua. Orang tua saya muslim. Ya seperti ini keislamannya tidak ikhlas. Dalam masalah iman, jujur, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, atau beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan takdir, kita berusaha untuk mengikhlaskan di dalam iman tersebut. Begitu pula dalam amalan salat, ya, di dalam berkeluarga juga penting untuk ikhlas. Jangan sampai semata-mata kita berkeluarga itu hanya karena kesenangan duniawi saja. Ada saya menikah, saya punya istri bahagia, tambah punya anak lagi bahagia. Bahagia di dunia, saya senang. Saya menikah untuk menghilangkan stres saya di kerjaan, apalagi nanti ada anak. Saya akan lebih mudah lagi untuk senang dan melupakan kegundahan di pekerjaan saya. Ya semata-mata seperti itu. Berkeluarga untuk Allah, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena menikah adalah sebuah amalan saleh dan memperbanyak keturunan adalah amalan saleh, maka kita berusaha untuk mewujudkan keikhlasan pada pernikahan kita dan pada semua amalan-amalan saleh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tabarakallahu wa ta'ala. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk pembicaraan pribadi dan juga untuk antum sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.